tahan ini telah terobati bahagia yang hilang ini kembali lagi tertemu yang ku inginkan ini jadi kenyataan tertemu yang ku jambatan ternyata bukan hayalan.